بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minh وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية شاء. Yang artinya, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang mengatakan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah semata tanpa sekutu baginya, bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan utusannya, bersaksi bahwasanya Isa alaihi salam hamba Allah, putra hamba wanita Allah yakni Maryam, bersaksi bahwasanya Isa adalah kalimat Allah yang dilemparkan kepada Maryam, yakni Nabi Isa diciptakan dari kalimat kun, dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah ruh dari ruh-ruh mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga bersaksi bahwasanya surga itu hak, juga bersaksi bahwasanya neraka itu hak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia dari pintu surga yang berjumlah 8 dari manapun dia kehendaki untuk masuk padanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, Khairantina Azzaikumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan keutamaan seseorang yang mempersaksikan poin-poin tadi. Bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadatain. Bersaksi tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, dikatakan sebagai abdullahi wa rasuluh, hamba Allah utusannya, diciptakan dengan kalimat kun, satu ruh yang mulia dari ruh-ruh ciptaan Allah. Dan bersaksi tentang surga dan neraka. Dia meyakini adanya surga, adanya jannah. Dia yakini sebagai perkara yang hak. Dia juga meyakini adanya neraka. An-naru haq. Maka keutamaannya, kaum muslimin rahimakumullah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga melalui pintu manapun yang dia kehendaki dari 8 pintu surga yang ada. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalnya. Kata-kata ala ma kana minal amal, dua pengertian di kalangan para ulama. Ada yang memaknakan Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalnya dia, yakni walaupun dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal, selain kesyirikan dan kekufuran. Walaupun dia mati memiliki banyak dosa, banyak maksiat, selain kufur, selain syirik, akan dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal dengan i'tiqadnya dia tadi. Ada lagi yang memaknakan adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya dia. Yakni di surga nanti dia akan mendapatkan tingkatan-tingkatan kemuliaan dalam surga sesuai dengan kadar amalnya di dunia. Ala kulli hal, yang kita inginkan di sini, khanafatin azakumullah, ialah bahwasanya meyakini surga itu ada, meyakini neraka itu ada, termasuk bagian daripada syahadat, persaksian yang mendapatkan keutamaan tadi, termasuk sebab masuk ke dalam surga, bahkan memasuki pintu surga dari manapun yang dia kehendaki dari 8 pintu surga yang ada. Barakallahu fikum. Qanamatina azzakumullah, pembahasan kita kali ini sangat panjang, sangat luas. Pembahasan tentang indahnya surga, dahsyatnya neraka. Sangat panjang dikarenakan masail wal mabahif, permasalahan-permasalahan dan pembahasan-pembahasan seputar masalah surga dan neraka sangat banyak. Bukan semata-mata bagaimana surga, keindahannya, bangunannya, istananya, rumah-rumahnya, pasar-pasarnya, buah-buahannya, pohon-pohonannya, perempuan-perempuannya dan segala macamnya, enggak semata-mata itu. Tetapi di dalamnya ada pembahasan-pembahasan penting yang harus diangkat berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah tentangnya. Maka kita upayakan insyaallah ta'ala membahas satu persatu masail-masail tadi. Bila memungkinkan diselesaikan pada majelis kita kali ini, alhamdulillah. Namun bila ternyata kepanjangan, maka diteruskan pada majelis yang berikutnya, edisi kedua insyaallah ta'ala. Yang pertama kita bahas tentang masalah al-jannah, masalah surga. Terkait dengan masalah al-jannah, di sini ada beberapa pembahasan Pembahasan yang pertama ialah tentang keyakinan ahlu sunnati wal jamaah bahwasannya jannah surga itu sesuatu yang sifatnya abadi, tidak akan fana selama-lamanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, di antara i'tiqad ahlu sunnah, akidah kaum muslimin, bahwasannya al-jannatu khalidatun la tafna wa la tabid wa ahluha fiha khalidun la yarhaluna anha wa la yabiduna wa la yamutun. I'tiqadnya ahlu sunnah, ini akidah kaum muslimin, bahwasanya surga itu kekal abadi, tidak akan rusak, tidak akan fana dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Penghuni surga yang sudah masuk ke dalam surga ditetapkan sebagai ahlul jannah, mereka juga kekal abadi di dalam surga selama-lamanya. Tidak akan pernah pindah dari surga, tidak akan pernah hancur dalam surga, tidak akan pernah mati dalam surga. Kekal abadi selama-lamanya surganya, kenikmatannya, dan penghuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-107 dan setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak menginginkan pindah dari surga tadi. Naam, wadih, khalidina fiha. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Bayyinah, ayat yang sangat dihafal oleh kaum muslimin ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kaum mukminin, innal ladhina amanu wa amilu salihati ula'ika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah makhluk Allah yang terbaik. Jazauhum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan dzalika liman khashiya rabbah. Balasan untuk orang-orang beriman dan beramal saleh di sisi Rabb-nya adalah surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi selama-lamanya dalam surga itu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Itu bagi orang-orang yang hanya takut kepada Rabb-nya. Tegas, khalidina fiha abada. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, khonfitina azakumullah, yang menjelaskan bahwasanya penghuni surga abadi di dalamnya, itu menunjukkan bahwasanya surga abadi dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, hadis yang telah pernah kita sebutkan pada pembahasan peristiwa-peristiwa hari kiamat, hadis tentang disembelihnya al-maut, disebutkan ketika ahlul jannah sudah masuk dalam surga, ahlul nar masuk dalam nerakanya, maka al-maut, kematian, dirubah menjadi kambing kibas. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibawa di sebuah tempat antara surga dan neraka. Maka dipanggil ahlul jannah, ya ahlul jannah tinzuru, wahai ahlul jannah lihat. Mereka pun menengok, melihat. Mereka khawatir akan dikeluarkan dari surga. Begitu melihat, saling melihat, ditanya, hal ta'rifuna hadhihi, apa kamu semuanya kenal ini, kambing kibas ini? Mereka mengatakan, na'am hiyal maut, ya kami kenal, itu adalah kematian. Dipanggil ahlun nar, ya ahlan nar, umduru, wahai penghuni neraka, lihatlah. Mereka bisa melihat, punya harap keluarkan dari neraka. Ketika mereka saling melihat, dikatakan, hal ta'rifuna hadhihi, apa kamu semuanya kenal dengan ini, kambing kibas ini? Mereka mengatakan, na'am hiyal maut, ya kami kenal, itu kematian. Setelah itu dikatakan kepada semua mereka, kepada ahlul jannah dan ahlul nar, dikatakan, ya ahlul jannah khuludun la fala maut, wa ya ahlul nar khuludun fala maut. Disembelihlah kambing kibas tadi. Disembelihlah kambing kibas tadi yang merupakan kematian. Kematian, disembelih, akhirnya mati. Dan disampaikan kepada ahlul jannah, wahai ahlul jannah, abadi, abadi, tidak ada lagi kematian. Wahai ahlul nar, abadi, abadi, tidak ada lagi yang namanya kematian. Ahlul jannah semakin bahagia dengan surganya, ahlul nar semakin sengsara dengan nerakanya. Sangat jelas, sangat tegas, barakallahu fikum menunjukkan tidak akan ada lagi kematian setelah itu. Semua yang dalam surga abadi selama-lamanya dengan kekuasaan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Juga hadis yang lainnya lagi disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man yadkhulul jannata yan'am la yai'as لا تبلى ثيابه ولا يفشبه. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang masuk ke dalam surga, dia akan merasakan kenikmatan, tidak akan merasakan kesengsaraan sedikitpun. Siapa saja yang masuk ke dalam surga, dia akan merasakan kenikmatan, tidak akan merasakan kesengsaraan sedikitpun. Pakaiannya tidak akan pernah lusuh, masa mudanya tidak akan pernah sirna. Muda terus. Disebutkan dalam beberapa periwayatan umurnya umur-umur puncak masa-masa muda. 30-an. Muda terus. Tidak akan pernah masa mudanya. Pakaiannya bagus terus. Tidak akan pernah lusuh pakaian tersebut yang dia kenakan. Naam. Itu juga menunjukkan abadiyatul jannah. Surga itu perkara yang sifatnya abadi. Barakallahu fikum. Ini prinsipnya ahlus sunnah. Ini prinsipnya ahlus sunnah. Tidak ada yang menyelisihi prinsip ini kecuali seseorang yang bernama Jahm bin Safwan. Seseorang yang bernama Jahm bin Safwan, dia adalah tokoh sekte Jahmiyah yang dikafirkan oleh para ulama. Dia berpendapat bahwasanya surga itu fana, sebagaimana dia berpendapat neraka itu fana. Ini pemahaman yang sangat menyimpang. Tidak ada salafnya, tidak ada pendahulunya, baik dari kalangan sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in atau para ulama-ulama kaum muslimin, bahkan diingkari oleh seluruh ulama-ulama Islam tentang pendapatnya dia tadi. Dan dia sekte yang menyimpang, bahkan sekte yang dikafirkan oleh para ulama. Barakallahu. Ada pula seseorang yang bernama Abu Hudzail Al-Allaf. Dia adalah tokoh besar sekte Mu'tazilah. Dia punya pendapat yang aneh. Dia mengatakan bahwasanya gerakan-gerakan, aktivitas-aktivitas dalam surga dan neraka itu fana, tidak abadi. Aktivitas-aktivitas dalam surga dan neraka itu fana, tidak abadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti orang-orang yang ada dalam surga semuanya akan terdiam selama-lamanya. Yang di dalam neraka juga akan terdiam, mematung selama-lamanya. Tidak ada seseorang pun dari mereka yang mampu untuk bergerak. Nah, Ahlul Jannah ketika selesai masa di surganya, datang masa fananya, tiba-tiba terdiam begini, patung begini. Tidak ada yang bisa bergerak. Yang di neraka juga demikian. Ini semuanya khonafina azakumullah qaulun batil. Pendapat, ucapan-ucapan yang batil dari tokoh-tokoh penyimpangan, tokoh-tokoh kesesatan. Yang pertama tokohnya Jahmiyah, Jamin Sofwan, yang ini tokohnya Mu'tazilah, Abu Hudzail Al-Allaf. Disebutkan bukan untuk diikuti. Jangan ada yang mengatakan kita harus menghargai perbedaan, tidak. Ini pendapat yang sangat batil yang dikecam oleh semua ulama Islam. Diikuti supaya anda tahu pendapat yang paling parah. Tidak ada seorang pun yang punya anggapan dan menyangka seperti itu. Ada saja orang yang punya pendapat aneh seperti itu. Barakallahu fikum. Maka kembali kepada prinsipnya kaum muslimin, prinsipnya al-sunnati wal jamaah, bahwasanya surga itu abadi selama-lamanya. Tidak akan sirna dengan kehendak Allah dan kekuasaannya. Ahlul jannah, orang-orang yang di dalam surga, yang sudah dinyatakan sebagai ahlul jannah, kekal abadi dalamnya selama-lamanya. Tidak akan sirna selama-lamanya. Terus muda selama-lamanya. Dalam kenikmatan selama-lamanya. Dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wadhih. Ini terkait dengan masalah pertama. Masalah yang kedua. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dukhulul jannah, tentang permasalahan masuk ke dalam surga. Masail terkait dengan masalah ini, barakallahu fikum. Terkait dengan masalah masuk ke dalam surga. Di antara yang diangkat oleh para ulama-una terkait dengan bab ini ialah perkara yang sangat jelas bahwasanya yang masuk ke dalam surga adalah al-mu'minun. Yang masuk ke dalam surga adalah kaum mu'minin. Baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan bangsa jin. Baik laki-laki ataupun kaum wanita. Yang berhak masuk ke dalam surganya Allah adalah kaum mukminin. Barakallahu fikum. Ada dari kalangan orang-orang yang mukmin yang langsung masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Ini pernah kita singgung sebelumnya. Yang disebutkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam Bukhari Muslim, sifat-sifat mereka ialah humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah meminta diruqyah, Tidak pernah mereka berobat dengan pengobatan besi panas, sistem kai. Tidak pula memiliki anggapan-anggapan sial dengan burung, atau dengan hari, atau dengan tempat, atau yang lainnya. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlah mereka disebutkan dalam riwayat itu adalah 70,000. 70,000. Rasul mengatakan, yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Yang dimasukkan dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. 70,000. Disebutkan dalam riwayat yang lain, innal imam Ahmad, Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta tambahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditambahkan setiap 1,000, ditambahkan 70,000 lagi. Sehingga 70,000 dikalikan 70. Menjadi 4,900,000 orang. Hakikat ikhwan? Nama ikhwan. Itu yang masuk dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Selebihnya lagi masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam neraka, tetapi dengan proses hisab. Juga ada umumnya kaum mukminin. Ada pula yang masuk ke dalam surga setelah disiksa terlebih dahulu dalam neraka, membersihkan dosa-dosa dia. Membersihkan dosa-dosa dia. Intinya, yang berhak masuk ke dalam surga adalah dengan berbagai macam proses yang disebutkan tadi. Sementara yang berhak masuk ke dalam neraka adalah orang-orang kafirin. Baik kafir al-Yahud wa al-Nasara wal-Musyrikin, atau kafir murtadin, orang-orang kafir yang murtad, dulunya muslim jadi kafir, mati di atas kekufurannya, ataukah dia munafiqin i'tiqadiyin, munafiq-munafiq i'tiqadi, zindiq, mulhidin, atau dia adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah, sebagai ahlul bid'ah yang dinyatakan kafir dengan sebab pemahaman-pemahaman bid'ahnya. Tayyib, semua yang dikatakan kafir, barakallahu fikum, baik kafir yang asli atau kafir yang murtad, muslim yang murtad jadi kafir, itu semuanya tempatnya adalah neraka. Barakallahu fikum. Kemudian di manam tina azakumullah, seperti yang juga pernah disampaikan sebelumnya, pembahasan tentang asy-syafa'ah fi duhulil jannah, syafaat untuk masuk ke dalam surga. Ini pernah kita bahas sebelumnya pada pembahasan syafaat, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada ahlul jannah supaya segera masuk ke dalam jannah. Ini telah dibahas sebelumnya. Juga telah kita bahas sebelumnya pula, barakallahu fikum, orang-orang yang telah melalui sirat, yang telah berhasil melewati jembatan di yaumul qiyamah nanti, yang dibentangkan di punggung neraka jahannam. Orang yang berhasil, maka dia akan melalui jembatan yang kedua, kantaratun, sebuah jisr, sebuah jembatan. Di situ diupayakan, dilakukan yang namanya hukum qisas antar sesama umat manusia. Upaya untuk mensucikan, membersihkan semua dosa-dosa yang ada terkait dengan Bani Adam. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Ada yang bangkrut, ada yang sukses. Yang bangkrut yang membawa pahala amal yang sangat banyak, ternyata dia memiliki kezaliman yang sangat banyak. Memukul ini, menghina ini, membunuh ini dan segala macamnya. Maka amal dia diambil untuk membayar kezalimannya sampai habis semua amalnya. Ternyata kezalimannya masih banyak. Dosa-dosa orang yang dia zalimi diberikan kepada dia. Ujungnya dia pun terlempar dalam api neraka. Muflis. Ada yang sukses. Maka mereka inilah yang berhak masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga prosesnya itu sangat ketat. Masalah berikutnya barakallahu fikum ialah terkait dengan orang pertama yang masuk ke dalam surga. Orang pertama yang masuk ke dalam surga disebutkan barakallahu fikum bahwasanya orang pertama secara mutlak yang pertama kali masuk ke dalam surga, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, fadilahnya beliau. Umat pertama, sekarang umat ini, umat pertama dari semua umat-umat yang ada secara mutlak yang kali pertama masuk ke dalam surga, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat Islam ya ikhwan, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan umat yang ada ini, umat Islam yang ada ini, yang dikatakan sebagai ahlul jannah, yang kali pertama masuk ke dalam surga dari umat Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini disebutkan dalam beberapa periwayatan. Di antaranya ialah hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda menjelaskan nanti peristiwa nanti di yaumul qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannah fa astaftih." Saya pun mendatangi pintu surga dan meminta dibukakan. Fayaqulul khazin man anta? Penjaga surga mengatakan, "Kamu ini siapa?" Faqul Muhammad, saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka berkatalah sang penjaga surga, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Untuk kamu aku diperintahkan, aku tidak akan membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau wahai Muhammad. Maka Rasul sebagai orang pertama yang mengetuk pintu surga, orang pertama yang meminta dibukakan, dan orang pertama yang dibukakan pintu surga untuknya, dan orang pertama yang masuk ke dalamnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadilah beliau di atas semua nabi-nabi yang lain. Terkait dengan umat ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Nahnu awwalun nasi dukhulan al jannah," kata Rasul. Kita ini, umat Muhammad ini, sallallahu alaihi wasallam, akhir. Tapi yang pertama dari kiamat nanti. Yang terakhir dari semua umat-umat yang ada. Yang pertama, kata Rasulullah, yakni kita sebagai umat yang kali pertama memasuki surga. Jelas. Adapun terkait dengan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, disebutkan di dalam kitab Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, kata Rasulullah, "Atani Jibril fa'arani babal jannah alladhi tadkhulu minhu ummati." Kata Rasul, Jibril datang kepada aku dan menunjukkan kepada aku pintu-pintu surga yang mana umatku akan masuk melewati pintu tersebut. Ditunjukkan pintu-pintu surga tempatnya umat Muhammad melewatinya, memasukinya. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wadidtu anni kuntu ma'aka hatta andura ilai." Ya Rasulullah, aku sangat ingin sekali ketika itu bersama dengan engkau sehingga aku bisa melihat pintu surga tadi. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan sebagai bisyarah, kabar gembira untuk sahabatnya yang mulia ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Rasul mengatakan, "Ama innaka ya Aba Bakr auti dalam surga dari kalangan umatku." Ini fadilahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Baru setelah itu yang lainnya dan setelahnya Barakallahu fikum. Naam, ini terkait dengan orang yang yang pertama kali masuk di dalam surga. Barakallahu fikum. Pembahasan yang lain ialah terkait dengan orang yang terakhir kalinya masuk ke dalam surga. Tadi yang pertama kali, sekarang yang terakhir kali. Disebutkan dalam banyak hadis ya ikhwan terkait dengan masalah ini. Di antaranya saya bacakan satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kata Rasul, inni la'a'lamu akhir ahlin nari khurujan minha wa akhiru ahlil jannati dukhulan al jannah. Kata Rasul, sungguh aku tahu penghuni neraka terakhir yang dikeluarkan daripadanya. Ini orang yang disiksa dalam neraka yang terakhir kali yang dikeluarkan daripadanya. Dan ahlul jannah terakhir yang dimasukkan dalam surga. Dan siapa pula yang paling terakhir dimasukkan dalam surga. Saya tahu, kata Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan rajulun yakhruju minan nari habwa, yaitu seseorang yang keluar dari neraka sambil merangkak. Fayaqulullahu lahu idhab fadkhulil jannah. Allah berfirman kepada dia, pergi kamu, silakan kamu masuk ke dalam surga. Fayatiha, dia pun mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dihayalkan kepada orang ini surga telah penuh. Faraja'a ila rabbih fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a. Dia pun kembali kepada Rabbnya dan mengatakan, wahai Rabbku, saya dapati surga telah penuh. Fayaqulu Allahu azza wajal, idhab fadkhulil jannah fa innalaka mithla dunya wa ashrata amsalha. Maka Allah mengatakan kepada dia, pergi, masuk kamu ke dalam surga. Pergi, masuk kamu ke dalam surga. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan semisal dunia dan 10 kali lipatnya. Engkau akan mendapatkan seperti dunia ini dan 10 kali lipatnya. Fayaqul atasharu bi au atadhaku bi wa antal malik. Maka orang itu mengatakan, wahai Rabbku, apa engkau mengolok-olok aku? Apa engkau menertawakan aku padahal engkau sang malik? Katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta batat nawajidu. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sampai kelihatan gigi gerahamnya. Senyum mendengarkan ucapannya orang tadi. Apakah engkau mengolok-olok aku ya wahai Rabbku? Apakah engkau menertawakan aku wahai Rabbku? Wa antal malik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Itu adalah kedudukan yang paling rendah yang dimiliki oleh ahlul jannah. Masyaallah. Mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya. Masya Allah, tak terbayang ikhwannya. Mendapatkan uang 1 miliar saja seakan-akan terbang ke angkasa. 1 miliar. Dapat uang 1 triliun saja enggak bisa ngomong apa-apa. Hah? Itu baru 1 triliun. Kalau dikumpulkan paling juga enggak sepenuh meja ini 1 triliun. Barakallahu fikum. Mendapatkan hadiah rumah yang sedemikian megahnya di atas tanah ribuan hektar dengan bangunan yang sedemikian megahnya, dengan fasilitas yang ada yang lengkap, ada tamannya, ada kolam renangnya, ada syahadu bayakan yang indah-indah, ikhwan. Ya, akhirnya baru ribuan hektar. Lah ini mendapatkan satu dunia ini. Atau bayangkan dari ujung dunia sampai ujung dunia, semua yang ada di dunia ini untuk dia. Bahkan 10 kali lipatnya. Itu kata Rasul, kedudukan yang paling rendah untuk ahlul jannah. Pak, paling rendah. Mendapatkan 10 kali lipatnya dunia itu paling rendah. Yang antum bayangkan, wih, sudah paling masya Allah gitu ya. Paling rendah. Bagaimana kiranya dengan yang lebih daripada itu, barakallahu fikum. Ala kulli halin wa qadamtina azakumullah, itu adalah orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka dan yang paling akhir dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang lain yang diangkat oleh para ulama terkait dengan masalah ini ialah bahwasanya al-fuqara yasbiquna al-aghniya ila al-jannah. Bahwasanya orang-orang fakir, para fuqara, orang-orang fakir mendahului orang-orang kaya dalam masuk surga. Jadi orang fakir yang dikatakan sebagai ahlul jannah, ini orang kaya dikatakan sebagai ahlul jannah, yang duluan masuk orang-orang fakir miskinnya. Enak mana, jadi orang fakir atau orang kaya? Hah? Kok diam aja. Senang yang mana, jadi orang fakir, miskin atau orang kaya? Loh. Kok diam aja itu loh. Jadi orang kaya. Allahu musta'an. Padahal orang kaya nanti telat masuk surganya, ya kan. Telat masuk surganya dikarenakan mereka harus berhadapan dengan hisab. Akan dihisab dengan rinci dan detail satu persatu harta benda yang dia miliki, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Sementara orang yang miskin tidak punya harta, tidak ada yang dihisab. Ketika mereka semuanya selesai masuk dalam surga, yang kaya-kaya tertahan, dihisab dulu harta bendanya sampai tuntas, baru masuk ke dalam surga. Itu kalau ahlul jannah. Enak yang mana? Hah? Enak yang mana, Irfan? Nah itu. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bani Adam mereka tuh ya khafun al-faqr. Mereka sangat mengkhawatirkan kemiskinan. Padahal yang namanya kemiskinan lebih ringan hisabnya. Allahul musta'an. Tapi yang namanya fitrah manusia, ikhwan ya. Kepengen jadi orang? Kalau saya boleh milih, saya kepengen jadi ahlul jannah. Baik saya miskin atau saya kaya, yang penting saya ahlul jannah. Gimana ya, ikhwan? Nah. Jadi orang miskin, ahlul nar. Allahul musta'an. Sudah miskin di dunia, fakir, sengsara, ahlun nar lagi. Sengsara dunia akhirat. Jadi orang kaya ahlun nar. Untuk apa kita kaya di dunia ini? Kalau sebagai ahlun nar. Maka yang paling bagus jadi ahlul jannah. Nah, gitu ya. Jadi ahlul jannah, baik fakir ataupun kaya. Barakallahu fikum. Tapi yang dibahas sekarang ini ya, ikhwan, yang dibahas sekarang ini bukan semata-mata fakir sama kayanya. Tapi yang dibahas adalah ahlul jannah yang fakir di dunianya, ahlul jannah yang kaya di dunia. Yang lebih dahulu masuk ke dalam surga adalah fuqara, terutama fuqara'nya, para sahabat muhajirin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inna fuqara al-muhajirin yasbiqun al-aghniya'a yawm al-qiyamati ilal jannah bi-arba'ina kharifa. Sahabat muhajirin yang fakir mendahului orang-orang kaya menuju surga di hari kiamat nanti. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Ahmad at-Tirmidzi, juga dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri. Riwayat Tirmidzi disebutkan bi khamsi mi'ati 'am, jaraknya 500 tahun. Yang fuqara sudah masuk ke dalam surga, yang kaya-kaya tertahan di hisab 500 tahun lamanya menanti. Nah, yang miskin sudah menikmati surga, sudah berpuas-puas dengan nikmat surga selama 500 tahun. Sementara yang kaya baru selesai urusan hisabnya. Enak yang mana? Miskin apa kaya? Enak jadi ahli jannah. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Usama ibn Zaidin radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah berkata, qumtu ala babil jannah fakana ammatu man dakhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Saya nanti, kata Rasul, saya akan berdiri di pintu surga, dan saya mendapati mayoritas orang yang telah memasuki surga orang-orang miskin, orang yang dulu miskin di dunia, ahlul jannah yang dulu miskin di dunia. Sementara ahlul jad ay ashabul amwal, sementara orang-orang yang kaya yang memiliki harta yang banyak ditahan, mahbusun, ditahan di dalam hisab. Hanya saja yang sudah ditakdirkan termasuk ahlun nar diperintahkan masuk ke dalam neraka. Naam ikhwan. Ini tidak hanya fuqara muhajirin. Kalau hadis pertama yang saya bacakan terkait dengan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang ini ya ikhwan umum, meliputi orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin, orang yang dulunya fakir, yang miskin di dunia, tetapi dia orang yang saleh, sabar dengan kondisinya, lalu Allah takdirkan dia termasuk ahlul jannah. Ini orang yang langsung dengan cepat masuk ke dalam surganya Allah. Yang dulunya kaya di dunia, kaya raya, banyak harta berkelimang dunia, tapi dia saleh, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditakdirkan masuk ke dalam surga, tidak langsung masuk surga, ditahan dulu proses hisab harta bendanya. Enak mana? Enak mana ya kan? Enak sebagai ahlul jannah. Yang penting barakallahu fikum, kondisi kita sekarang ini apa, dan kita harus berusaha menjadi ahlul jannah. Tatkala di dunia sekarang ini kita termasuk orang-orang yang fuqara wal masakin, serba tidak ada, jangan putus asa, jangan banyak mengeluh, jadilah orang miskin yang soleh, yang beriman, yang bertakwa, sabar dengan semua kondisi kekurangan yang ada, terus istiqomah sampai Anda mendapatkan husnul khitam, ahlul jannah. Jangan mimpi-mimpi yang macam-macam, kepingin kaya, jangan banyak mengeluh. Nah, sabar atas kondisi Anda, istiqomah di atas iman, takwa, amal saleh sampai ajal menjemput. Surga menanti. Dan tidak lama-lama hisabnya. Tidak ada harta yang bakal dihisab. Kalau antum sekarang sebagai orang berkecukupan, orang punya harta, jadilah orang kaya yang bersyukur. Gunakan harta Anda untuk fisabilillah, kepentingan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, digunakan untuk berhaji, digunakan untuk berumrah, menghajikan orang, mengumrahkan orang, untuk talabul ilmi, membiayai para talabul ilm, menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal, membebaskan budak, sedekah, wakaf, dan segala macam. Gunakan hartamu untuk investasi akhirat. Terus istiqomah di atas syukur nikmat tadi. Istiqomah di atas amal-amal tadi, iman-iman tadi, sampai ajal menjemput, surga telah menanti. Jadi ahlul jannah, walaupun harus menunggu sekian lamanya menanti proses hisab harta yang kita miliki. Yang penting sebagai ahlul jannah. Maka di dunia senang dengan dunia yang dimiliki, di surga juga senang dengan di akhirat senang dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, kondisi real apa? Kerjakan yang terbaik sebagai ahlul jannah. Barakallahu fikum. Na'am. Fallahul musta'an. Ini qanatina azakumullah, permasalahan-permasalahan diangkat oleh para ulama'una terkait dengan permasalahan dukhulul jannah, proses masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Duh, jam 11. Masya Allah. Tak pikir jam 10:30 tadi. Tahu-tahu jam zuhur gimana ya, Pak? Terus ya. Zuhurnya itu jam 11:30 soalnya ya. Saya hentikan jam 11:20. Masalah berikutnya. Tadi kan masalah-masalah berkaitan dengan masalah dukhulul jannah. Masalah-masalah berikutnya, barakallahu fikum, terkait dengan masalah ashabul jannah. Terkait dengan ashabul jannah. Sengaja saya bahas dulu hal-hal semacam ini sebelum kita membahas langsung terkait dengan keindahan surga, supaya kita semuanya tahu bahwasanya masuk ke dalam surga bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit. Barakallahu fikum. Kita bahas dulu terkait dengan masalah ashabul jannah, orang-orang yang dikatakan sebagai ahlul jannah. Karena bidin azakumullah, ada beberapa pihak yang dipersaksikan secara langsung oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam sebagai ahlul jannah. Maka kita sebagai ahlussunnati wal jamaah kaum muslimin harus meyakini dan mempersaksikan apa yang dipersaksikan tadi oleh Rasulullah SAW selama riwayatnya sahihah. Siapa saja yang dinyatakan Rasul dengan tegas sebagai ahlul jannah, kita yakini sebagai ahlul jannah. Barakallahu fikum. Di antara pihak yang dinyatakan sebagai ahlul jannah oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ialah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dikasih kabar gembira dengan surga ketika mereka masih hidup. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Dan sikap kita harus meyakini apa yang dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam bukunya Shahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, dari Sa'id ibnu Zaid riwayat Imam Ahmad, juga dari sahabat Abdurrahman bin Auf riwayat Tirmidzi, juga disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad bin Waqqas fil jannah wa Sa'id ibn Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Langsung tegas dengan namanya masing-masing. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Ini Khulafa Ar-Rashidin. Talha bin Ubaidillah di jannah, Zubair ibnul Awam di jannah, Abdurrahman bin Auf di jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di jannah, Sa'id ibnu Zaid di jannah, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah di jannah. 10 dikatakan dengan al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, maka kita meyakini mereka semuanya adalah ahlul jannah. Yakinkan dan pasti, dikarenakan Rasul yang mengatakan demikian. Itu disampaikan Rasul ketika mereka masih hidup. Barakallahu fikum. Satu hal penting yang perlu diangkat di sini, ikhwan, para sahabat yang dijanjikan dengan surga ketika masih hidup, tidak kemudian berleha-leha semasa hidupnya. Sudah dapat tiket surga, santai aja . Padahal sudah jelas Rasul yang mempersaksikan mereka sebagai ahlul jannah. Tidak kemudian santai, dapat surga. Mau apa lagi? Mau macam-macam juga fil jannah. Itu bayangannya antum kali. Mereka tidak. Justru ketika mereka disebutkan sebagai ahlul jannah, justru mereka semakin bersemangat dalam beramal, semakin meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Allah Azza wa Jal, padahal sudah dijamin surga. Itu salafun salih. Karena mereka tahu jaminan surga itu dengan iman dan amal. Barakallahu fiik. Jangan kayak orang sekarang ini, berleha-leha, bersantai-santai, tidak ada kesungguh-sungguhan dalam beriman dan beramal saleh, tapi bayangannya sebagai ahlul jannah. Antum-antum kita ini enggak ada jaminannya, ya, ikhwan. Tidak ada nas hadis atau nas ayat yang menerangkan Anda fil jannah. Tidak ada. Kita hanya masuk dalam keumuman saja. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh fil jannah. Maka untuk mendapatkan jannah harus dengan iman dan amal soleh. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang dikatakan sebagai ahlul jannah. Al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Juga ada beberapa periwayatan disebutkan dalam nas-nas hadisnya Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang lain yang dikatakan sebagai ahlul jannah. Di antaranya ialah Ja'far bin Abi Talib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ja'far bin Abi Talib ini sepupunya Rasul. Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia belum mengatakan Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ini disebutkan dalam beberapa periwayatan. Yang lainnya lagi, yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini juga dinaskan sebagai ahlul jannah. Abdullah bin Salam dulunya adalah pendeta Yahudi. Masuk ke dalam Islam dengan mantap, dengan yakin, dan mati di atas keislamannya dengan baik sebagai seorang sahabatnya Rasulullah SAW, dan Rasul menjanjikan dia dengan surga. Abdullah bin Salam ashiru asratin fil jannah. Abdullah bin Salam orang ke-10 yang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya lagi, Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid ibnu Harithah ini ikhwan adalah suaminya Ummu Aiman. Beliau adalah ayahnya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid sahabatnya Rasul yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman adalah orang yang mengasuh Rasul ketika masih kecil. Zaid ibn Harithah dikatakan dalam surga, disebutkan dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam surga, fastaqbalatni jariyatun syabah." Saya masuk ke dalam surga dan disambut oleh gadis muda yang cantik. Maka beliau berkata, "Liman anti?" Kamu ini untuk siapa? Qalat, dia mengatakan, "Li Zaid ibni Harithah." Saya diperuntukkan untuk Zaid ibni Harithah. Nah, bukan semata-mata masuk dalam surga, sudah dikasih keutamaannya mendapatkan gadis muda yang cantik jelita di surga nanti. Barakallahu fikum. Zaid ibni Harithah ya kawan. Yang lainnya lagi, Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Dia adalah ayahnya Sa'id ibnu Zaid. Yang tadi dikatakan Sa'id bin Zaid fil jannah. Sa'id bin Zaid di surga. Itu anaknya. Yang ini Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, bapaknya. Juga dijanjikan dengan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Harithah ibnu Nu'man. Harithah ibnu Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dikenal sebagai seorang sahabi jalil, sahabat yang mulia yang berbakti dengan berbakti kepada ibunya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya pernah masuk ke dalam surga. Saya memasuki surga. Saya mendengarkan suara bacaan indah dalam surga. Saya tanya, 'Man hadza?' Siapa ini yang baca ini?" Dijawab, "Harithah ibnu Nu'man." Harithah ibnu Nu'man di surga dan membaca Al-Quran dengan bacaan sangat indah. Rasul mengatakan, "Kadzalikumul bir, kadzalikumul bir." Itulah pahala berbakti, itulah pahala berbakti kepada orang tua. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi, Bilal ibnu Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah ya ikhwan, ma'ruf. Ya, terkait dengan masalah Bilal disebutkan dalam sebuah hadis terkait dengan keutamaannya Rasulullah SAW masuk dalam surga dan mendengar suara terompah di depan beliau. Ditanya, "Suara apa ini?" Dikatakan, "Terompahnya Bilal berjalan di depan engkau ya Rasul di surga." Barakallahu fikum. Juga Abu Dahdah. Abu Dahdah juga Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini yang dengan tegas disebutkan dalam periwayatan. Yang lainnya lagi ikhwan fillah azakumullah ialah Khadijah. Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun yang di umat-umat sebelumnya, Maryam ibnatu Imran dan Asiyah bintu Muzahim istrinya Fir'aun. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatima bintu Muhammad wa Maryam ibnatu Imran wa Asiya ibnatu Muzahim imratu Fir'aun." Wanita-wanita ahlul jannah yang paling afdal adalah Khadijah bintu Khuwailid istrinya Rasul, Fatimah bintu Muhammad putrinya Rasul, Maryam bintu Imran dan Asiya bintu Muzahim istrinya Fir'aun. Wadih, mereka semua adalah ahlul jannah, Khadijah dan Fatimah untuk umat ini. Termasuk yang dijanjikan dengan surga ialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan salam malaikat Jibril kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan dijanjikan sebuah rumah dalam surga. Sebuah dalam surga. Kalau Khadijah mendapatkan salam dari Allah Azza wa Jal dan salam dari malaikat Jibril dan dijanjikan dengan rumah dalam surga. Barakallahu fikum. Juga yang lainnya lagi ialah Abu Bakar wa Umar secara khusus disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, Abu Bakar wa Umar sayyida kahuli ahli jannah. Abu Bakar dan Umar adalah tokoh-tokoh orang-orang dewasa dari kalangan ahli jannah. Kata wadih. Begitu pula barakallahu fikum cucunya beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib dan Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma adalah tokoh-tokoh pemuda-pemuda ahlul jannah. Jadi yang di kalangan wanita Khadijah wa Fatimah. Dari kalangan orang-orang dewasa Abu Bakar wa Umar. Dari kalangan para pemuda-pemuda Hasan wa Husain. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain riwayat yang sahihah yang menjelaskan kepada kita orang-orang tertentu yang dinyatakan langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai ahlul jannah. Maka kita harus meyakini dan mempersaksikan pula mereka semua adalah ahlul jannah. Adapun yang tidak ada nasnya, maka tidak boleh mempersaksikan secara khusus orang-orang tertentu sebagai ahlul jannah. Nah boleh, ikhwan. Sebab itu bukan haknya kita. Kita hanya bisa menghukumi secara umum. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka dia boleh. Barang siapa yang mati di atas iman dan amal saleh, maka dia ahlul jannah. Boleh. Barang siapa yang mati pada dirinya ada husnul khatimah, ciri-ciri husnul khatimah, maka dia mendapatkan surga. Boleh. Secara umum, al-mu'minun fil jannah, orang-orang beriman dalam surga. Boleh. Secara umum. Adapun secara ta'yin menuju jannah tidak diperbolehkan kecuali ada nas dalilnya langsung dari Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Naam, hadha wadih. Pembahasan yang lain barakallahu fikum dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah yang paling banyak di surga, kaum laki-laki atau kaum wanita? Yang paling banyak di surga laki-laki atau perempuan? Ar-rijal akthar fil jannah amin nisa. Laki-laki yang paling banyak di surga atau ke perempuan? Yang keras? Loh, ada yang mengatakan laki-laki, ada yang mengatakan perempuan. Sebab saya mau tanya dulu ini, Bapak. Bapak yang ini. Nah, yang di surga nanti, Pak. Yang di surga ini. Banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya, Pak? Kenapa kok laki-laki, Pak? Lah, ya kenapa? Dalilnya bagaimana? Apa alasannya? Jawaban Bapak mengecewakan para ummahat dan para akhwat. Mengecewakan para muslimat. Laki-laki? Lah kami? Banyak laki-laki atau perempuan di surga, Pak? Laki-laki. Allah nusta'an. Saya mau tanya lagi. Bapak yang berkemeja biru. Banyak laki-laki. Jenengan, Pak? Iya, kemeja biru. Banyak laki-lakinya. Lu kenapa? Kok laki-laki? Allahumma'l-musta'an. Sekali lagi jawabannya, anda-anda ini mengecewakan kaum wanita. Allahumma'l-musta'an. Kenapa kaum laki-laki? Jawab, kasih alasan. Antum. Jangan oleh antum. Ini bapak ini. Iya. Laki atau perempuan? Laki-laki. Apakah saya nanya laki-laki ya? Jangan laki-laki semua. Apa alasannya? Masya Allah. Karena Rasul mengatakan bahwasanya saya pernah melihat neraka dan yang paling banyak di neraka itu adalah kaum wanita. Berarti yang di surga banyak? Hah? Hah? Laki-lakinya? Masya Allah. Nih, itu pertanyaan yang menipu. Jadi antum harus jeli. Yang ditanyakan dalam surga atau ahli dunia yang masuk surga? Nah, kalau ditanyakan dari ahli dunia, orang-orang yang hidup di dunia ini, ahli dunia ya, dari kalangan orang-orang yang di dunia ini, siapa yang paling banyak masuk ke dalam surga? Jawabannya laki-laki. Karena Rasul mengatakan waraitu nara faraitu aktsara ahlihan nisa. Saya melihat neraka dan saya perhatikan mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Itu dari dunia ini. Nah, di dunia ini ya, ikhwan. Kenapa perempuan menjadi kebanyakan ahlu nar? Dikarenakan mereka yakthurnal la'na wa yakfurnal 'ashir, banyak ngedumel, banyak melaknat, banyak mengkufuri kebaikan suami. Hati-hati wahai para wanita, di antara sebab terbanyak anda masuk ke dalam neraka ketika tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang solihah. Nah, suka mencela, merendahkan, caci maki, mengomel dan segala macam kepada suamimu. Padahal itu suami baik-baik. Mengkufuri kebaikan-kebaikan suami. Padahal suami kamu suami yang baik. Hati-hati. Dan di antara upaya untuk menyelamatkan dari neraka tadi ialah kathratus sadaqah, memperbanyak infak dan sadaqah. Ini semua disebutkan dalam satu hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari ahlu dunia yang paling banyak masuk surga adalah laki-laki, yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Yang ditanyakan sekarang, yang di surganya Pak? Di surga nanti lebih banyak laki-laki atau ke perempuan? Duh. Ya ini sepakat ya, Masya Allah ya. Nah, ada yang katakan laki-laki. Naam. Adapun yang di surga, barakallahu fikum, yang paling banyak adalah kaum wanita. Dikarenakan di surga, barakallahu fikum, ada bidadari-bidadari surga. Itu wanita ya, kawan. Hah? Nisa'ul jannah, wanita-wanita surga, para bidadari-bidadari dipersiapkan untuk ahli jannah. Yang di surga kan, yang dibahas ya. Yang di surga paling banyak wanita. Wanita, wanita dunia ada yang masuk ke dalam surga bersama dengan suaminya masing-masing. Hah? Ditambah lagi dengan hurul in, bidadari, bidadari surga. Istri-istrinya kaum mukminin di surga, bidadari. Dan jumlahnya banyak. Satu mukmin laki yang ahlul jannah enggak cuma dapat satu bidadari. Ada yang dapat satu, ada yang dapat dua. Bahkan disebutkan dalam riwayat gara-gara satu dapat dua. Likulli mri'in minhum zaujatan ithnatan, masing-masing mendapatkan minimal dua. Ada lagi yang dapat banyak bidadari dengan keutamaan-keutamaan amal yang dia kerjakan selama di dunia. Minimal dua kali lipatnya laki-laki. Nah gitu ya. Bahkan berlipat-lipat ganda yang lebih banyak lagi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, di surga lebih banyak laki atau perempuan? Perempuan. Ah, santai. Dari dunia ini, ahli dunia. Yang masuk ke dalam surga, lebih banyak laki atau perempuan? Laki-laki. Barakallahu fikum. Maka ini sebagai peringatan keras bagi kaum wanita. Selamatkan diri Anda dari api neraka dengan memperbanyak iman dan amal saleh, terutama infak dan sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu laki-laki jangan berleha-leha, jangan bersenang-senang, jangan merasa bangga. Yang masuk ke dalam surga dari kalangan kaum laki-laki itu laki-laki yang saleh, yang beriman, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah azza wajalla, bukan sembarang laki-laki. Bukan semata-mata Anda laki-laki fil jannah, enggak. Tapi dengan iman dan amal saleh Anda kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Masyaallah. Nama ikhwan. Di antara yang dibahas oleh para ulama una ialah bahwasanya orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap lemah adalah orang-orang yang paling banyak dimasukkan dalam surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mayoritas ahlul jannah adalah para du'afa. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Haritha ibn Wahb, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah aku habarkan kepada kalian tentang ahlul jannah? Siapa ahlul jannah itu? Qalu bala, mereka mengatakan mau ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kullu dha'ifin mutadha'af. Setiap orang yang lemah, yang dianggap lemah oleh orang lain, lau aqsama 'alallahi la abarrah. Kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Orang yang lemah, dianggap lemah, tapi dia orang yang begitu kokoh imannya, kuat takwanya, begitu soleh. Begitu soleh. Ketika dia bersumpah dengan nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya. Barakallahu fiik. Naam. Hada wadah. Di antara yang dibahas oleh para ulama una, barakallahu fiikum, ialah terkait dengan masalah anak-anak kaum muslimin. Bayi-bayi ya kaum muslimin yang meninggal dunia ketika masih bayi. Disebutkan dalam banyak periwayatan bahwasanya atfalul mu'minina fil jannah. Bayi-bayi kaum muslimin yang meninggal dunia ketika masih bayi itu tempatnya dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dengan pendapat seluruh para ulama. Ini pendapat seluruh para ulama bahwasanya anak-anak kaum muslimin nanti yang meninggal dunia ketika masih bayi, mereka secara umum termasuk ahlul jannah. Tetapi tidak diperbolehkan barakallahu fikum menta'yin, menunjuk langsung bayi fulan fil jannah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam majmu'ul fatawa menyatakan la yashhadanin min atfalil mu'minina bi annahu fil jannah wa in syahida lahum mutlaqa. Tidak diperbolehkan mempersaksikan untuk bayi-bayi tertentu dari bayi-bayi mukminin dia fil jannah. Tidak boleh ta'yin. Walaupun mempersaksikan untuk mereka dalam surga secara umum, mengatakan atfalul muslimin fil jannah, anak-anak bayi kaum muslimin yang meninggal dunia ketika masih kecil dalam surga. Tapi tidak bisa untuk mengatakan ada bayi yang mati, surga. Bayi yang laki, surga. Tidak bisa. Itu pernyataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita sebutkan secara umum dikarenakan memang barakallahu fikum dalam banyak periwayatan yang kanafitina azakumullah, mereka semuanya dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan khusus untuk orang-orang yang mukmin yang memiliki anak-anak bayi yang masih kecil, yang masih bayi dan meninggal dunia. Barakallahu fikum. Apalagi orang tuanya bersabar dengan kematian tadi, ditinggal mati oleh 3 orang anak, 2 orang anak, 1 orang anak, dan dia bersabar. Maka anak-anak tadi sebagai hijab dari neraka, sebagai sebab masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir barakallahu fikum, tanggung, terkait dengan anak-anaknya orang-orang musyrikin kafirin, bayi-bayinya orang-orang kafir yang meninggal dunia ketika bayi, tempatnya di mana? bayinya orang Yahudi, Nasrani, dan musyrikin yang lain. Punya anak, bayi, masih bayi, meninggal dunia. Tempatnya di mana? Ini ikhtilaf panjang di kalangan para ulama'una dan para fuqaha'una. Apakah mereka di dalam surga atau ke tempat-tempat yang lain? Barakallahu fikum. Pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama-ulama kita, dan itu yang dirojihkan oleh sejumlah muhaqqiqin. Barakallahu fikum, semacam al-Imam Nawawi rahimahullah, wal-Qurtubi rahimahullah, dan juga para ulama yang lainnya, bahwasanya atfalul musyrikin fil jannah. Atfalul musyrikin fil jannah, anak-anaknya orang-orang kafir kaum musyrikin tempatnya dalam surga. Yang masih bayi ya ikhwan, dalam surga. Meninggal dunia dalam keadaan bayi, tempatnya mereka dalam surga. Barakallahu fikum. Ini sedikit pembahasan terkait dengan masalah ashabul jannah. Dan insyaallah pada kesempatan pertemuan ba'da zuhur nanti akan kita kaji terkait dengan masalah surganya, insyaallah ta'ala. Sementara cukup persiapan untuk berjamaah zuhur. Walhamdulillahi rabbil alamin.